Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Termasuk hadis yang ke-91. Qala al-mu'allif rahimahullah عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah pasti memfaqihkan, memahamkan dia dalam urusan agama. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini salah satu hadis yang masyhur, insyaallah di tengah-tengah kita, yang menunjukkan sebagian dari keutamaan ilmu mempelajari Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkannya. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, siapapun, man yang menunjukkan makna umum, dzukuran kana au inatha, laki-laki maupun perempuan, Arab non-Arab, menunjukkan keumuman, siapapun yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terhadap makhluknya apa yang Allah inginkan. Min syarrin wa khairin, yuridu fi khalqihi ma yasha'u min khairin wa syarrin. Allah menginginkan pada makhluknya sesuai dengan kehendaknya berupa kebaikan maupun kejelekan. Namun barakallahu fikum, sebagaimana jelaskan oleh para ulama, juga termasuk prinsip dari keyakinan kita, maksud yang diingatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, syarah Riyadhus Salihin pada nomor hadis 1376. Lakinna iradatihi khairun, ya. Namun kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala baik. Lakinna iradatihi khairun, wa amma muradatuhu fafiha al-khairu wa syarru. Adapun perkara-perkara yang dikehendaki, kalau tadi iradat, dinisbahkan kepada perbuatan-perbuatan Allah, semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik. Adapun perkara-perkara yang dikehendaki Allah Ta'ala, fafiha, maka ada yang baik dan ada yang jelek. Seperti qadha, ketentuan Allah. Kullu qadha'ihi khairun, segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Wa amma maqdiyatuhu, adapun perkara-perkara yang ditentukan, perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, fa fiha al-khairu wa syarru, maka ada yang baik, ada yang jelek. Ini terkait dengan iradah, muradat, kemudian qadha dan maqdiyat. Kemudian kita juga mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa saja yang ada pada makhluknya. Allah mengetahui siapa yang ada pada kalbunya kebaikan, sehingga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui manusia yang kalbunya di dalamnya terdapat kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Allah menghinakan orang itu. Ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wan nasu au'iyatun. Manusia itu adalah wadah-wadah, tempat-tempat penampungan. Minhum man ya'lamullahu ta'ala, di antara mereka ada orang yang Allah ketahui, man ya'lamullahu ta'ala fi qalbihi khairan, Allah mengetahui bahwa di dalam kalbunya itu ada kebaikan. Oh, ini baik kalbunya. Fa yuwaffiquhu, sehingga Allah memberikan taufik kepadanya untuk berbuat baik, untuk beriman, beramal soleh. Yang kedua, wa minhum man ya'lamullahu fi qalbihi syarran, dan di antara mereka ada orang yang Allah ketahui dalam kalbunya sebaliknya. Allah mengetahui dalam kalbunya kejelekan. Fayukhdhiluhu, sehingga Allah Ta'ala menghinakan dia. Wal'iyadzu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan, selewengkan kalbu-kalbu mereka. Lihat di sini bagaimana kejelekan itu dinisbahkan kepada hamba-hamba karena mereka yang melakukannya menyimpang, menyelisihi jalan kebenaran, sehingga Allah balas dengan kejelekan juga. Sebagaimana diungkapkan oleh sebagian salaf, inna min jazai al-hasanah, sesungguhnya termasuk dari balasan kebaikan, inna min jazai al-hasanata ba'daha, seorang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan berikutnya. Wa inna min uqubatis sayyi'ah, dan di antara balasan dari kejelekan, wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha, seorang jatuh kepada kejelekan berikutnya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan, siapapun yang Allah menghendaki baginya kebaikan khairan, nakirah. Isim nakirah yang terletak pada jumlah syaratiyah, persyaratan, siapapun. Ini menunjukkan perkara umum. Khairan mencakup khairu dunya wa khairul akhirah, kebaikan dunia, demikian pula kebaikan akhirat, kebaikan agama, semua bentuk kebaikan. Urusannya baik, umum. Apa kuncinya? Apa sumbernya? Untuk meraih kebaikan itu, yufaqihu fiddin. Allah berikan pemahaman. Apa yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin? Yufaqihu, kata fikih, secara makna atau bahasa, bimakna al-fahm, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Artinya pemahaman. Namun yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan semata-mata memahami, bukan semata-mata menghafal, bukan semata-mata mengerti. Ya. Jadi bukan semata-mata ilmu, mengilmui, namun mencakup al-ilmu wal-amal. Allah berikan pemahaman, Allah berikan pengetahuan, dan Allah berikan taufik baginya untuk mengamalkan. Yufaqihu fiddin. Nah, al-fiqhu fiddin laisa huwal ilm faqad. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Wal-fiqhu fiddin, pemahaman dalam agama, bukan semata-mata ilmu. Laisa huwal ilmu faqad. Balil ilmu wal amal. Namun itu adalah ilmu dan amalan. Kemudian beliau mengatakan, walihadza hadzara salafu. Oleh karena itu, para ulama salaf mengingatkan, min kastratil qurra'i wa qillatil fuqaha'i, banyaknya para penghafal. Penghafal Quran, penghafal hadis, banyak yang hafal. Ya. Fasih dalam menyampaikan. Oleh karena itu salaf mengingatkan, banyaknya para penghafal, para pembaca, namun sedikit fuqaha, orang-orang memahami, orang-orang mengamalkan. Kemudian beliau menukilkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa bikum idza kathura qurra'ukum. Kaifa bikum, bagaimana dengan kalian? Idza kathura qurra'ukum, jika banyak sekali orang-orang yang menghafal, orang-orang yang membaca di antara kalian, banyak penghafal Quran, banyak penghafal hadis, banyak orang-orang yang cerdas, pandai dan semisalnya. Wa qalla fuqaha'ukum, dan sedikit orang-orang yang faqih. Ya. Jadi kembali kepada hal tadi, bahwasanya yufaqihu fiddin di sini bukan berarti semata-mata memahami, namun mengilmui dan mengamalkan. Ada suatu ucapan dari sebagian salaf. Ucapan yang sangat bagus. Katakan bahwasanya inna lasna bil fuqaha wa inna ma sami'nal haditha farawainahu. Al fuqaha'u man 'alima, man idza 'alima 'amila. Yang artinya bahwasanya inna lasna bil fuqaha, kami ini bukan fuqaha, orang-orang faqih. Inna lasna bil fuqaha. Wa inna ma sami'nal hadis, kami hanyalah mendengar hadis, farawainahu, kemudian kami riwayatkan, kami dengar hadis, kami tahu, kami hafal. Wa inna ma sami'nal hadis, kami hanya mendengar hadis, farawainahu, lalu kami riwayatkan, disampaikan. Al-fuqaha'u, orang-orang faqih. Ya. Siapa itu? Man idza 'alima amila. Fuqaha itu adalah orang-orang yang tatkala dia mengetahui ilmu, dia mengamalkan. Nah. Benar demikian. Karena ilmu tanpa diamalkan akan menjadi hujah bagi pemiliknya, akan menggugat dia, menuntut dia. Namun ketika ilmu itu diamalkan, maka ilmu tersebut akan membela orang tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah, pembela, pendukung dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, au alaika, ataukah sebaliknya, Quran, ilmu syariat ini akan menjadi penggugatmu. Nah. Sehingga di sini kata yufaqihu fiddin, Allah berikan kefaqihan kepadanya dalam agama adalah Allah memberikan ilmu, demikian pula memberikan taufik bagi dia untuk mengamalkannya. Dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan ilmu, yaitu ilmu syariat fiddin. Karena dengan ilmu syariat itu Allah akan mudahkan baginya ke dalam jannah. Allah akan selamatkan orang itu dari berbagai fitnah, ujian, cobaan. Dan sangat banyak keutamaan ilmu, ahlu ilmi, yang semua itu dimaksudkan adalah ilmu syariat, ilmu Quran dan sunnah. Dari hadis ini juga mengandung dorongan bagi kita untuk al-hirs, bersemangat. Al-tafaqquhi fid-din, bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Bisa jadi seseorang ketika di awal belajar berat bagi dia untuk ikhlas. Namun dengan ilmu tersebut akan mendorong dan menggembleng dia sehingga dia menjadi orang yang ikhlas dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Sebagian salaf mengatakan, talabnal ilma li ghairillah. Dahulu kami mencari ilmu untuk selain Allah. Enggak ikhlas. Mungkin dikatakan ini, dikatakan itu. Talabnal ilma li ghairillah. Fa'aballahu illa an yakuna lillah. Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di situ seorang mencari ilmu baik ya, mutafarriqin yang betul-betul mencurahkan waktunya dari pagi sampai sore, malam terus cari ilmu, harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Demikian pula seorang yang meluangkan sebagian waktunya bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, sehingga dengan hal itu, dengan sebab tersebut, Allah berikan taufik kepadanya untuk mengamalkan ilmu. Dalam atau akhir, pada akhir surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, kami akan berikan taufik, hidayah kepadanya untuk sampai ke dalam jalan kami. Sebagian salaf mengatakan walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amali bihi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, Allah berikan taufik hidayah baginya untuk mengamalkannya. Semoga Allah memberikan ilmu pada kita, ilmu yang bermanfaat, amalan yang mutaqabbalan, diterima, demikian pula rizki yang halal. Sebagaimana ini salah satu dari zikir atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.